Ini khair min kathiril ibadah. Galma alfi rahmatullah ta'ala nafana bihi ubi unuh hidarin amin. Wa gala sallallahu alaihi wasallam bainal alim wal abid mi'atu darajah baina kulli darajatain hudrul jawadi al-mudammari sab'ina sanatan kama zakarahu fil ahya. Fasal menjelaskan tentang bahwasanya sedikit ilmu lebih baik daripada ibadah yang banyak. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara orang alim, bainal alim wal abid, mi'atu darajah. Ada perbedaan derajat di antara keduanya dengan 100 derajat. Baina kulli darajataini, antara dua darajah, antara dua kedudukan, kan antara orang alim sama di bawahnya ahli ibadah itu 100 derajat. Artinya apa? Alim, lalu alim, lalu alim, lalu alim sampai 100, baru 101 ahli ibadah gitu. Antara derajat yang satu dengan derajat yang berikutnya itu katanya sab'ina hudrul jawad al-mudammar. Hudrun adwa, adwa itu adalah langkah atau larian. Jawad al-mudammar adalah kendaraan yang diberi makan sampai kenyang, lalu kemudian tidak diberi makan kecuali secukupnya saja, sehingga larinya itu menjadi keras. Jadi artinya apa? Perjalanan dengan kuda terbaik, yang paling cepat lajunya selama 70 tahun antara derajat satu dengan derajat yang lainnya, itu perjalanan 70 tahun menggendarai kuda yang paling cepat. Kira-kira berapa lama itu antara satu derajat dengan derajat yang lainnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, la ilaha illallah, syada la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, ya Rasulullah, subhanallah, ya Rabbas. Hayya ala falah, subhanallah, ya Rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabbi hadhihi da'wati ta'ammu salatu kama tasallama. Syafa derajat ya Rabbi, ya Rabbal alamin. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana tingginya kemuliaan seorang alim di atas rata-rata ahli ibadah. Jadi sangat jauh antara derajatnya orang alim dengan derajatnya ahli ibadah itu 100 derajat. Antara derajat yang satu dengan derajat berikutnya, perjalanan mengendarai kuda yang paling cepat, yang paling laju selama 70 tahun perjalanan. Artinya kalau kita belajar berjalan naik kuda dari ujung dunia sampai ke ujung dunia, enggak sampai 70 tahun akan selesai. Tapi lihat bagaimana jauhnya antara ujung ke ujung dunia itu. Itu masih lebih lagi, beberapa kali. Jadi bisa bayangkan kalau seumpama kita katakan antara sama dengan sumur, mungkin bisa sesuai. Jadi sangat jauh. Oleh karena itu, siapa orang alim itu? Orang alim itu adalah sebuah tujuan yang kalian semua menuju ke tujuan itu. Kalian semua ingin mengacu diri, menempa diri untuk menjadi seorang alim. Yang dikatakan tadi derajatnya itu sangat luar biasa tingginya. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi seorang yang alim itu tidak mudah. Pasti banyak kendala-kendalanya, pasti banyak rintangan-rintangannya, pasti banyak terjalannya, pasti dari mulai hawa nafsu, dari mulai iblis dan koran-korannya, bisikan mereka, dan juga cinta kepada dunia. Ini empat yang menghalangi kalian itu untuk menjadi seorang yang alim. Jadi enggak mudah. Karena kalau kita itu menjadi orang alim, derajatnya orang alim itu satu strip di bawah derajatnya para nabi. Jadi nabi, lalu alim, lalu alim, lalu alim, lalu alim. Sampai 101 baru ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli akhlak yang baik dan sebagainya gitu. Jadi sangat jauh. Kenapa demikian? Karena orang alim itu kebaikannya itu bukan hanya untuk dirinya saja. Berbeda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu apapun dilakukannya, puasa setiap hari, sholat malam semalaman suntuk sepanjang tahun, bahkan sepanjang umurnya misalnya, tapi kegunaan amaliyahnya itu setiap hari itu untuk dirinya saja. Paling asarnya itu akan dirasakan oleh keluarga. Tapi kalau orang alim, kesana memberi nasihat, kesini memberi nasihat, di keluarganya memberi nasihat, tulisannya memberi nasihat, semuanya nasihat. Bukan untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain juga. Sedangkan kebaikan yang menular kepada orang lain itu lebih baik daripada kebaikan yang monoton atau hanya untuk dirinya saja. Nah, oleh karena itu kalian harus sadar, ternyata jalan yang kalian jalani sekarang ini itu adalah penuh dengan terjalan, penuh dengan rintangan, penuh dengan hadangan demi hadangan. Gak mudah. Nah, jadi bagaimana caranya kita sampai kepada derajat yang mulia itu? Tidak ada jalan lain kecuali satu. Apa itu? Sabar. Sabar di pondok lama. Sabar belajar kepada guru. Sabar istiqomah melaksanakan peraturan di pondok. Karena itu bukan peraturan pondok, tapi peraturan Nabi Muhammad SAW. Disuruh sholat jamaah. Kalau enggak sholat jamaah, kena sanksi. Itu perintahnya siapa? Kan Rasulullah itu yang memerintahkan. Tidurnya diatur. Rasulullah yang memerintahkan. Inna likulli dhi haqqin. Fahim? Inna likulli syai'in lahu haqq. Fa'atikul ladhi haqqin haqqah. Jadi semua itu mempunyai hak. Mata punya hak, perut punya hak, badan kita punya hak. Berikan semua itu haknya masing-masing. Maka waktunya jam 10 tidur, jam 3 harus bangun, kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Semua itu aturan-aturan yang mengacu kepada kita supaya sampai kepada keinginan kita semuanya. Semoga kita semua termasuk yang sampai ya. Wa warada'idan marfu'an. Dan telah datang juga suatu riwayat yang termasuk hadis marfu. Majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sana. Majlis yang diadakan, diajarkan di sana, dipelajari dalam majlis itu ilmu fikih, ilmu syariat, itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Nah, coba lihat. Ini tidak mengada-ngada, tidak. Kenapa demikian? Karena ibadah itu membutuhkan ilmu. Bagaimana kita melaksanakan ibadah tanpa ilmu? Bahkan sekarang ini yang terjadi daripada kerancauan demi kerancauan, kekacauan demi kekacauan, chaos yang ada di mana-mana itu, yang sampai mengena kepada segala elemen masyarakat, baik pejabatnya, baik para umaranya, ataupun agniaknya, konglomeratnya, ataupun mereka para masyarakatnya, semuanya itu karena apa? Karena satu kendalanya, apa itu? Kebodohan. Coba mereka paham? Mereka belajar ilmu? Mereka sabar untuk mempelajari ilmu yang dikatakan lebih afdol daripada ibadah selama 60 tahun. Maka niscaya mereka itu akan melaksanakan berbagai macam ibadah maupun apapun tindakan mereka dengan landasan ilmu. Coba lihat sekarang, bayangkan. Kenapa Indonesia kaya tapi kok banyak utang? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Indonesia kan kaya. Jadi berebutan daripada negara-negara, Indonesia ini mau dijadikan berpetak-petak untuk diambil oleh, dicaplok oleh Amerika, dicaplok oleh China, dicaplok oleh Kanada, dicaplok oleh Inggris dan sebagainya. Kenapa demikian? Nah, karena mereka itu memikirkan kantongnya pribadi. Sampai yang namanya Freeport dan juga perusahaan-perusahaan yang besar itu, yang income-nya itu triliunan per hari, triliunan, tapi dijual. Indonesia cuma dapat di bawah 10%. Nah, itu kan aneh gitu. Mana ada negara di dunia yang mau seperti itu? Enggak mau. Tapi kenapa kok Indonesia mau? Karena mereka itu lebih mementingkan diri sendiri. Kenapa mereka seperti itu? Enggak belajar di pondok. Nah, gitu. Coba mereka belajar di pondok, enggak bakal terjadi kekacauan ini. Pastikan, insyaallah dipastikan. Kenapa? Karena ilmunya Nabi Muhammad sakti mandraguna. Seandainya Bapak Jokowi belajar di pesantren dulu. Seandainya Bapak Kapolri Tito belajar di pesantren dulu. Seandainya Ahok masuk Islam dan belajar di pesantren dulu. Dan seandainya mereka yang bikin kacau sekarang di Indonesia ini, maka tidak akan mungkin terjadi yang semacam ini. Gak bakalan terjadi yang semacam ini. Kenapa demikian? Karena mereka gak tahu. Coba mereka tahu, kita harus kasihani mereka. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, Allah maghfir li qaumi fa innahum. Ya Allah ampunilah umatku. Mereka begitu karena mereka gak tahu. Gimana cara supaya tahu? Ya belajar. Mereka gak mau belajar sih, salahnya seperti itu. Coba mereka belajar, gimana sih seorang pejabat yang sebetulnya dalam Islam? Lihat bagaimana Nabi SAW. Lihat bagaimana Syekh Abu Bakar Siddiq. Lihat bagaimana Al-Khulafa Al-Arba'ah. Mereka sama sekali benar-benar menjalankan roda pemerintahan itu dengan landasan Islam. Sehingga apa? Aman. Tapi lihat bagaimana Syekh Abu Bakar Siddiq. Kali pengajiannya Ustaz itu didengar oleh para pejabat. Ayo. Kita tiru Syekh Abu Bakar Siddiq. Siapa Syekh Abu Bakar Siddiq? Syekh Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang paling cerdas setelah Nabi Muhammad di umat ini. Orang yang paling mengetahui dengan seluk beluk akhirat karena mendapatkan pelajaran langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana beliau? Beliau adalah seseorang yang ketika dijabat diangkat sebagai pejabat, sebagai Amirul Mukminin. Khalifah yang pertama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukannya? Beliau kembalikan lagi kepada kaum muslimin. Coba, kenapa? Karena dia enggak tahu, enggak mau. Sayyidina Abu Bakar itu enggak mau jadi khalifah. Sayyidina Umar enggak mau jadi khalifah. Sayyidina Utsman enggak mau jadi khalifah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib enggak mau jadi khalifah. Coba pejabat sekarang mau apa enggak mau? Kan beda, itu dari awalnya sudah beda. Imam Syafi'i itu karena ilmu yang ada di dalam hatinya itu, beliau itu mau diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung. Kalau di Indonesia itu ketua Mahkamah Agung yang memberikan segala fatwa yang ada di negara itu. Tepatnya di negara Irak. Akhirnya apa? Dia enggak mau. Enggak mau dipaksa, kalau enggak mau dipenjara. Lari dia ke Mesir, diam-diam malam hari dia pergi. Dan tidak kembali lagi ke Mesir. Kenapa demikian? Sekarang kan rebutan mau jadi ketua MA. Nah ini loh. Karena Imam Syafi'i tahu. Imam Syafi'i itu belajar. Imam Syafi'i itu pernah mendengar hadisnya Nabi yang berbunyi, orang yang mendapatkan tanggung jawab mengenai atau terkait dengan masyarakat, itu seakan-akan dia itu membunuh dirinya sendiri dengan pisau yang tumpul. Tidak mau dia. Emang enak? Tidak enak. Kenapa? Karena beliau itu melihat, belajar kepada para khalifah yang empat itu. Khalifah yang empat itu menjadi para pejabat itu bukan tambah kaya, tapi tambah miskin. Ambil satu contoh, Syekh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Hari kedua setelah dia itu diangkat menjadi pejabat, diangkat menjadi Amirul Mukminin, maka langsung dia itu pergi keluar. Bawa pakaian, bawa long dress, bawa abaya, bawa, karena memang kerjaannya Syekh Abu Bakar itu jual beli pakaian. Akhirnya ketika dia jalan, di tengah jalan dia temu Syekh Umar bin Khattab. Kata Syekh Umar bin Khattab, "Galih Abu Bakar mau kemana? Mau ke pasar. Mau ngapain? Mau jual-jualan aku." "Loh, terus kamu ini bagaimana? Kamu sudah diangkat menjadi mukmin, tapi kok kamu itu mau jadi pedagang atau kamu itu akan berdagang? Terus bagaimana aku bisa makan?" Nah, jadi sampai enggak tahu bagaimana cara makannya itu enggak tahu. Akhirnya kata Syekh Umar, "Begini. Mulai saat ini kamu enggak usah kerja. Sementara berapa yang kamu butuhkan? Berapa keluargamu kamu yang membutuhkan? Ah, itu semuanya saya akan ambilkan dari Baitul Mal untuk kamu. Oh baik kalau begitu. Sudah. Dia enggak bekerja lagi mulai saat itu. Tapi lihat, begitu dia meninggal dunia, ketika beliau sedang sakarat, maka beliau berpesan kepada putri tercintanya yang tidak lain adalah istri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gali Aisyah, berapa tahun aku menjabat? Hitung semuanya. Berapa banyak aku ambil daripada Baitul Mal? Aset yang aku punya jual, kembalikan semua ke Baitul Mal. 2 tahun 6 bulan, sekian hari semuanya. Setiap hari dia ngambil berapa dari Baitul Mal, semuanya itu disuruh kembalikan semuanya ke Baitul Mal. Ah, ini pejabat. Ada yang sekarang seperti itu? Kok tahu? Sampai orang awam tahu. Yakin, yakin? Ada yang kayak gitu? Kenapa? Enggak pernah nyantren. Nah, gitu. Coba mereka pernah nyantri, enggak bakal seperti itu. Insya Allah. Kenapa? Paling tidak kalau kita itu belajar ilmu Nabi Muhammad, terwarnai hati kita, terwarnai jiwa kita, terwarnai diri kita dengan warna yang diajarkan dan diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Sayyidina Umar bin Khattab, begitu pula Sayyidina Utsman bin Affan, dan begitu pula dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Atau lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia salah satu daripada khalifah Bani Umayyah. Tapi dialah yang seakan-akan menghapuskan semua kenistaan yang terjadi pada khalifah Bani Umayyah. Kenapa demikian? Karena keadilannya itu sangat luar biasa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika dia diangkat menjadi khalifah, langsung diterimanya. Setelah diterimanya, langsung dia naik ke atas mimbar dan dia berkata, sebagaimana telah engkau berikan kami, saya ini kalian berikan mandat untuk menjadi khalifah, maka saksikanlah, mulai saat ini aku kembalikan lagi kepada kalian semuanya. Akhirnya mereka berteriak, mereka enggak mau. Mereka maunya bersama khalifah itu di tangan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya dia katakan, "Golbek, saya terima tapi dengan syarat. Kalau aku benar, dukung. Tapi kalau aku salah, tegur aku." Nah, itu seorang khalifah yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia ketika sudah diangkat menjabat, pulang dari masjid, langsung dia kumpulkan istrinya. Lalu dia katakan, "Wahai istriku, aku sekarang sudah mendapatkan sebuah mandat yang besar, amanah yang besar daripada Allah Ta'ala. Aku diangkat sebagai seorang khalifah. Aku berikan pilihan kalian. Terserah kalian mau pilih, aku ceraikan atau tidak aku ceraikan, tapi aku tidak akan mendekati kalian semuanya." Akhirnya mereka mempunyai hidayah, mendapatkan taufik untuk tetap bersama Syekh Umar bin Abdul Aziz. Tapi dalam keadaan yang sangat sederhana. Tidak pernah mandi junub selama 2 tahun sekian dia itu menjabat, kecuali hanya 2 kali saja. Saking dia itu memikirkan kepada umatnya. Ah, ini seorang pejabat yang sungguhnya ini. Sekarang gak usah jauh-jauh lah gitu. Gak usah kita sepancam itu, mungkin sudah bukan zamannya kali gitu. Namanya ilmunya Nabi itu gak ada zamannya. Setiap zaman tetap bisa kita laksanakan. Kalau gak siap ya sudah jangan jadi pejabat gitu maksudnya gitu. Tapi kalau semua kita siap ya silahkan. Sekarang kan rebutan orang mau jadi pejabat. Tapi nanti begitu kita menjadi pejabat, Nabi SAW begitu jabatan itu telah berada di tangan seorang, maka tangannya itu seakan-akan dibelenggu gini. Belenggu dengan kerangking yang terbuat dari api. Tidak akan melepaskannya kecuali keadilannya. Nah ini. Kenapa? Yang demikian itu tidak dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang ada di dunia. Bukan di Indonesia saja, tapi di dunia semuanya. Karena mereka itu tidak belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka belajar ilmu Nabi Muhammad, enggak mau mereka bikin rekayasa, enggak mau. Ngapain mereka enggak tegas? Ngapain mereka takut kepada si penista itu? Ngapain mereka takut kepada naga merah ataupun beruang putih itu? Dan lain sebagainya, kenapa? Mereka enggak takut kecuali Allah. Innama yahsyallaha min ibadihil. Bukan semua ulama tidak, tapi setiap orang yang mengerti ilmunya Nabi Muhammad takut kepada Allah. Kalau saya takut kepada Allah, enggak perlu kita itu demo-demoan, enggak perlu. Kenapa kita harus demo? Habis kita minta keadilan. Sekarang yang Islam itu di dunia semua itu sudah terzalimi. Mereka itu sudah dizalimi. Kita lihat bagaimana sekarang ini saudara-saudara kita Rohingya itu, mereka itu ditarik, diikat lehernya, ditarik seperti mereka narik anjing. Sampai celananya itu melorot, sampai telanjang. Kemudian diangkat, digantung dengan di pohon sampai dia mati akhirnya dalam keadaan telanjang begitu. Sampai lebih, ada yang lebih parah daripada ini di dunia yang melakukannya. Siapa yang melakukan ini? Islam kata bukan. Ini adalah sebut penuh dengan ketidakadilan. Ketika terjadi kepada kaum muslimin, kenapa PBB itu diam saja? Tapi kalau sudah terjadi kepada non muslim, wah mereka berbicara. Dikatakanlah Islam itu teroris dan sebagainya. Siapa yang teroris? Siapa lebih teroris daripada mereka-mereka yang berbuat seperti itu? Kita bukan tidak mau membantu, tapi yang namanya aturan-aturan agama, aturan-aturan internasional itu tidak bisa membantu kepada mereka. Tapi tunggu saatnya. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan. Agama Islam itu bukan milik kaum muslimin, tapi agama Islam itu adalah milik Allah. Karena Islamnya mereka itu dibenci, karena Islamnya mereka itu dihina, karena Islam mereka, karena mereka itu dihujat dan sebagainya, difitnah macam-macam dan sebagainya. Tunggu saatnya. Alhamdulillah, kemarin telah terjadi suatu azab kepada Israel. Sian dulu Israel. Semoga ditambah azabnya. Semoga ditambah terus. Dan yang jahat kepada kaum muslimin di dunia ini, mereka yang memprakarsai, yang menaungi PBB, mereka yang mengatur di dunia ini dengan kelicikan mereka dan sebagainya. Sekarang mereka terkena azab. Azabnya apa? Tiba-tiba terjadi kebakaran di negaranya. Tidak ketahuan sampai sekarang, tidak tahu siapa yang membakar. Banyak di antara mereka yang melihat itu api itu datangnya dari atas. Jadi 11 titik di negara itu sampai 60 ribu orang dievakuasi. Jadi saking terjadinya kebakaran dahsyat. Nah, tidak bisa dilawan. Kalau sudah semacam itu, siapa yang bisa melawan? Ini kan tentaranya Allah begitu berupa api. Tentara Allah berupa tsunami. Tentara Allah dengan yang macam-macam. Kenapa itu terjadi? Satu hari setelah parlemen Israel, mereka dengan resmi melarang dikumandangkannya azan di Israel, di Palestina. Akhirnya apa terjadi semacam itu? Satu hari saja. Nah, jadi kita gak mau di Indonesia ini terjadi bala. Oleh karenanya saya minta kepada para pejabat, gunakan hati nuraninya. Jangan dibodohi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu bukan orang bodoh. Kaum muslimin itu tidak bodoh. Kaum muslimin itu tahu. Kaum muslimin itu melihat kepada gerak-gerik mereka, tindakan mereka, para pejabat itu, kita ketawa saja. Emang kita bodoh, bisa dibodoh-bodohin begitu? Keadilan dipermainkan begitu? Ini sesuatu yang sangat-sangat menistakan. Menistakan kita semuanya. Dipermainkan kita. Apalagi sekarang ini posisi kita. Mereka dilarang demo dengan alasan katanya demo itu bisa mengganggu kepentingan umum. Lah, kapan demo yang enggak mengganggu kepentingan umum itu kapan? Dari dulu ya seperti itu memang. Kalau memang sebuah demo itu mengganggu kepentingan umum, sekarang kita punya suatu permintaan kepada Bapak Kapolri dan juga yang lainnya. Nanti ketika malam tahun baru enggak boleh mereka itu ada bikin kumpul-kumpul. Kenapa? Mengganggu ketertiban umum. Ya kan? Jadi kami minta pada mereka semuanya, tolong jangan kami dibodoh-bodohin. Kami faham, bahkan kami itu tidak melihat pada televisi karena muak dengan hoak yang ada itu, berita-berita bohong yang ada, yang semuanya seakan-akan kita dipermainkan, dibodoh-bodohin kita, disangka nggak ngerti kita. Jadi direkayasa sedemikian rupa sudah cukup. Dan ingat bagaimana yang terjadi baru-baru ini, ada seorang pejabat, kesian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Di mana beliau itu ketika dikubur terjadi sebuah angin beliung dan sebagainya, sehingga berantakan semuanya, tenda yang ada dan sebagainya. Ini kan kita gak mengatakan ini adalah tanda-tanda berarti almarhum ini tidak baik. Tapi ini adalah sebuah peringatan bagi kita semuanya. Tidak terjadi begitu saja karena ada sesuatu. Nah, kita takutnya seperti itu. Para pejabat-pejabat ini, mereka menjabat itu kan waktunya sebentar. Waktunya itu ada waktu tertentu. Alhamdulillah kita tidak menjadi pejabat. Ya. Jangan, semoga 7 turunan tidak ada yang menjadi pejabat. Ya. Semoga. Dan karena mas'uliahnya itu sangat besar. Lebih baik kita menjadi seorang ulama. Lebih baik kita menjadi seorang da'i. Lebih baik kita menjadi seorang ustad. Lebih baik kita menjadi seorang guru ngaji. Lebih baik kita menjadi seorang yang sederhana. Lebih baik kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Bas, itu saja. Selebihnya mereka itu mulia atau tidak mulia bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Ketika mereka sekarang merendahkan kita, mengejek-ngejek kita, sebagaimana mereka mengejek kita, nanti kita akan mengejek mereka semuanya. Kita akan mulia. Sabar saja dan Allah pasti akan memberikan balasan setimpal kepada mereka semuanya. Oleh karenanya enggak usah mikirin di luar. Pikirin diri kita. Bagaimana cara meningkatkan keimanan, ketakwaan dan keislaman kita? Serahkan kepada orang yang diserahkan kepada mereka tanggung jawab kita semuanya. Alhamdulillah masih ada pemikir-pemikir untuk kita. Masih ada yang menolong kita. Masih ada yang perhatikan kita. Semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka. Semoga Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Semoga Allah memberikan azab yang bertubi-tubi. Tapi tidak sampai meluas kemana-mana kepada mereka yang bermaksud tidak baik kepada kaum muslimin. Mereka yang bermaksud memecah belah NKRI ini. Mereka bermaksud untuk mencaplok NKRI ini. Mereka bermaksud untuk mencuri dan melahap kekayaan Indonesia ini. Dan semoga Allah berikan penyakit yang datang dari Allah Ta'ala yang mereka tidak tahu apa obatnya. Semoga Allah berikan kepada mereka semua. Atau berikan taufik kepada mereka. Beri hidayah kepada mereka. Sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Wanhu sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum aisaruhu wa khairul ibadati al-fikhu. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik agama kalian itu adalah yang paling mudah. Jadi jangan ekstrim. Orang awam itu enggak bisa dipersulit. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man syaqqa ala ummati syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang mempersulit kepada umatku, semoga Allah mempersulit keadaannya. Jadi jangan sampai kita itu mempersulit. Agama itu mudah kok. Gitu. Berikan kepada mereka pemahaman tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, semuanya. Jelaskan kepada mereka, ini bukan sesuatu yang berat kok. Awal saja berat. Kenapa kok berat dilakukan? Seakan-akan sholat 5 waktu berat. Coba kita tanyakan sama anak pesantren, sholat 5 waktu berat gak? Nah, bagi mereka yang merasa bahwasanya sholat 5 waktu itu berat, itu karena ada digandoli sama setan. Dibisiki oleh iblis. Makanya berat. Kasih tahu kepada mereka, enggak berat kok. Kita sudah biasa setiap hari sholat. Enggak berat. Bahkan kita itu kalau seumpama enggak sholat, kepikiran. Seakan-akan kita dibayangi sesuatu yang memberatkan kita, membebani kita. Nah, itu orang beriman seperti itu. Nah, jadi enggak ada yang mudah, enggak ada yang sulit. Semuanya mudah. Ad-dinu yusrun la usrun. Agama itu mudah dan tidak sulit. Tidak ada satu orang pun yang mempersulit agamanya kecuali dia repot sendiri. Karena agama memang sulit, enggak ada yang sulit. Maja'alallahu alaikum fi dini min haraj. Allah Ta'ala tidak pernah meletakkan dalam agama ini sesuatu yang sulit. Semuanya mudah. Wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu gala. Gala lili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Dzarrin. La antaghdwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min antusalliya 100 raka'ah. Wala antaghdwa fata'allima baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min antusalliya 1000 raka'ah. Coba lihat bagaimana pahalanya kita belajar sama kita mengajarnya. Kata Nabi sallallahu dari sahabat Abi Dzarrin radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aba Dzar, hendaknya engkau pergi, berangkat dari rumahmu untuk mempelajari 1 ayat dari kepada kitab Allah, itu lebih baik daripada kamu itu sholat sebanyak 100 rakaat. Wahai Abu Dzar, hendaknya kalau engkau pergi dari rumahmu, lalu engkau belajar, engkau ajarkan kepada khalayak, kepada masyarakat, 1 bab daripada ilmu, baik itu diamalkan oleh mereka atau tidak diamalkan, itu lebih baik daripada engkau sholat sebanyak 1000 rakaat. Coba lihat, yang mengajar dapat 1000 rakaat, yang belajar dapat 100 rakaat, satu ayat saja, satu bab saja. Bagaimana kalau lebih daripada satu bab? Nah, itu pahala yang kita dapatkan. Itulah keterkaitan antara kita dengan sesama. Nggak mungkin kita akan memisahkan diri. Sehingga kalau seumpama ilmu yang menjadi sumber keimanan, sumber ketakwaan, sumber keislaman, sumber daripada segala kebaikan ada di dalam hati kita masing-masing, maka nikmat dunia ini nikmat. Nggak ada yang akan saling membenci, nggak ada yang akan saling melukai, nggak ada yang akan saling menzalimi. Semuanya menikmati, semuanya memberikan nikmat, semuanya memberikan kebahagiaan, semuanya memberikan kesenangan, semuanya memberikan keamanan. Ah, itulah Islam, itulah keadaan Islam, itulah yang dimaksudkan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Enggak bakal terwujud itu rahmatan lil alamin itu kalau seumpama tidak melandaskan diri kita masing-masing dan masyarakat Indonesia yang kita cinta ini dengan tanpa ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin di Indonesia ini rahmah, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keamanan, penuh dengan kesejahteraan, maka harus dilandasi masyarakatnya dengan ilmu agama. Kalau seumpama ini tidak diperhatikan, yang terjadi seperti sekarang ini, Islam banyak tapi kosong melompong, nggak ada kekuatannya, nggak ada kekuatannya. Masih untung alhamdulillah masih ada mereka-mereka yang mau berjuang untuk kita. Ini sudah jelas-jelas Al-Quran dinistakan, Al-Quran dihina, Al-Quran dikata-katai semacam itu, masih ada daripada kaum muslim yang bela, kan aneh itu. Aneh apa tidak? Aneh. Anak pondok aja bilang aneh gitu. Kok ada yang semacam itu sampai dihina, sampai dibela, sampai berani mereka itu memasang atau mempertaruhkan jabatannya walaupun dicopot hanya untuk membela satu orang ini. Siapa yang dibela? Dan siapa yang direkayasa itu siapa? Yang dibohongi itu siapa? Allah yang dibohongi. Allah yang melihat ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun. Oleh karenanya Ustaz cuma menyampaikan kepada kalian dan kepada mereka semuanya. Silahkan catat baik-baik. Siapa yang mau lindungi? Siapa yang membela? Siapa yang ikut-ikutan? Nah, makanya jangan ikut-ikutan. Kalau enggak ngerti, enggak usah pakai ngomong. Ulama itu berjuang di sana itu untuk kita semuanya. Mereka tidak terima karena mereka punya iman. Iman enggak bisa direkayasa, enggak bisa. Dipaksa enggak bisa, dibohongi enggak bisa. Mereka keluar uang sendiri. Sekarang diperintahkan untuk ras dan sebagainya. Mereka lakukan. Kenapa demikian? Iman. Mereka enggak mau, enggak terima. Al-Qur'an dinistakan, kita enggak terima. Biarkan nyawa kita melayang asalkan Qur'an jangan sampai dinistakan. Itu adalah iman. Jadi kalau seumpama enggak ngerti, jangan pakai ngomong. Udah diam aja doaan. Doakan aja. Nah, jadi buktikan. Buktikan, catat pejabat-pejabat yang bersangkutan sekarang ini. Catat mereka para ulama yang membela itu. Nanti lihat bagaimana hidupnya akhirnya. Pasti akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Ya, semoga mereka dapat taufik. Mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau tetap mereka tetap bersikukuh untuk membela ini, akan terjadi sesuatu. Jangan takut pada mereka. Si 9 naga ini jangan takut. Takut pada Allah. Yang memberikan jabatan bukan mereka kok. Allah. Yang memberikan kekayaan siapa? Yang memberikan nyawa siapa? Kok takut sama mereka manusia? Ngapain takut sama manusia? Takut pada Allah. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jadi itulah yang kita tuntut, itu saja kok. Kalau enggak mau sampai terjadi yang namanya demo demi demo, ya cepat laksanakan. Ini sudah jelas-jelas penistaan kok direkayasa beginilah begitulah. Mohon maaf. Ya mohon maaf. Jadi jangan sampai ulama semacam itu di sana sini berbicara semacam itu, sampai ustaz ngajar pun juga berbicara masalah ini juga. Dari sana enggak kuatnya itu loh. Jadi saking muaknya kita pada melihat kepada kemunafikan yang ada pada diri mereka. Bukan kita mengatakan mereka munafik, kita enggak, cuma nyata gitu loh, nyata, sesuatu yang nyata. Kesian orang yang melaporkan yang pertama kali mengupload video itu sekarang ditersangka, mau dipenjara juga, kan aneh gitu loh. Ada orang maling di rumah, hanya kita teriak-teriak, ada maling, malingnya bebas, kita yang ditangkap, kan aneh. Aneh enggak? Nah itulah. Terus kita gimana, kita enggak mau ini kalau jantungan ini cepat matinya ini kita ini gitu. Dan saya enggak kuat yang lihatnya. Makanya kita enggak mau lihat berita lah gitu. Kebanyakan berita itu dari rekayasa. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga mereka sadar. Mereka mendapatkan taufik daripada Allah Ta'ala. Jangan su'dun kepada kaum muslimin. Tapi kalau seumpama kalian tuh ingin aman, ingin selamat dunia dan akhirat, bukan cuma selamat jabatan, selamat harta, selamat semuanya, maka kembali kepada jalan Allah. Kaum muslimin, kalau kita sudah kembali kepada jalan Allah, kita tidak akan nega-nego, kita tidak akan neka-neko, kita tidak akan bermacam-macam, kita pasti ikut, kita pasti dukung. Dari dulu kita seperti itu kok, kaum muslimin semacam itu. Oleh karena itu saya berharap kepada kalian semua, kuatkan keimanan. Ini kuncinya. Kuatkan keislaman kita, kuatkan ketakwaan kita, karena kita sekarang berada di zaman fitnah. Nah, kita takut ya. Yang terjadi di Israel ini kalau memang benar, salah satu tanda daripada keluarnya Mahdi, berarti itu sangat mengkhawatirkan. Nah, jadi sebelum kemunculan Imam Mahdi, Allah akan menurunkan api di arah timur. Ini kan arah timur ya Saudi. Nah ini apinya seperti itu, nggak bisa tambah dipadamkan, tambah besar, nggak bisa dimatikan, sampai mereka minta tolong kepada negara tetangga supaya dipadamkan. Nah, ini kalau memang itu benar seperti yang dikatakan Nabi SAW, berarti Imam Mahdi nggak jauh lagi. Nah, kalau sudah Imam Mahdi keluar, maka terjadi memang kekacauan. Tapi karena memang sekarang itu direndah-rendahkan betul agama Islam ini ya. Nah, coba lihat tahun 2010 saja sudah terjadi. Al-Quran itu sengaja di depan parlemen di Eropa itu dibakar. Di depan orang semua ya, diumumkan, live diumumkan dibakar itu. Langsung terjadi tsunami di Jepang, terjadi macam-macam itu. Sekarang terjadi Yesus yang paling besar itu di terbakar, kena petir dari atas. Ini kan sesuatu kejadian yang bukan sesuatu kesengajaan, tapi dari Allah Ta'ala. Jadi mereka seakan lupa bahwasanya pernah ada Fir'aun dengan kekuasaannya yang sudah mereka Allah Ta'ala azab padanya. Namrud, Haman, siapa lagi? Abroha, siapa lagi? Mereka musuh-musuh Allah itu, semuanya itu diazab oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka sekarang enggak usah pedulikan itu. Ustaz tahu kalian tuh kenapa? Karena masih belum kawin gitu loh. Jangan khawatir. Kehidupan itu bukan hanya melulu untuk kawin. Kehidupan yang paling penting itu adalah bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah. Ridhonya Nabi Muhammad. Bas, itu aja. Yang lainnya kita enggak butuh. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, Nabi Muhammad ridho kepada kita. Bagaimana caranya? Kita tidak melakukan tindak tanduk, tidak melakukan tindakan apapun, ucapan apapun, lintasan apapun, kecuali sesuai dengan yang digariskan oleh Allah. Mau kemana saja, sudah ada. Aturannya ada, garisannya ada, batasannya ada. Kita mau kamar mandi, ada aturannya. Kita mau tidur, ada aturannya. Kita mau berkomunikasi dengan laki-laki, ada aturannya. Kita berkomunikasi dengan pejabat, ada aturannya. Seorang pejabat bagaimana dia itu bertindak, ada aturannya. Seorang istri bagaimana bertindak, ada aturannya. Seorang suami bagaimana bertindak kepada istri dan anak-anaknya, ada aturannya. Kepada tetangga, ada aturannya. Di jalanan, ada aturannya. Semua ada aturannya. Yang penting itu saja. Nah, supaya kita itu ngerti bagaimana caranya. Ingat gak? Kalau kita itu mau bikin SIM itu kan ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan kita itu apa? Ujian. Rambu-rambu itu harus tahu. Rambu ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini harus bisa jawab. Kalau kita gak bisa jawab, gak bisa ke tahapan yang berikutnya. Baru nanti setelah itu bisa lewat tahapan itu, kemudian kita akan uji. Gimana caranya nyetir benar? Kalau sama mas SIM A berarti harus pakai mobil, lihat nggak nubruk, naik ke atas tapi nggak turun. Nah, itu ada ujiannya. Kalau naik motor yaitu harus bisa niku-niku nggak jatuh, kalau jatuh berarti gagal. Nah, itu kan semuanya itu adalah sebuah ujian untuk kelayakan, layak atau tidak kita itu memakai atau menggunakan SIM. Sama Allah Ta'ala juga seperti itu. Asalkan bagaimana kiranya kita itu dikatakan layak hidup sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang bertakwa, sebagai seorang yang selamat dunia dan akhirat, kalau kita tidak tahu rambu-rambunya. Kita tahu kan rambu-rambu? Tahu enggak? Belum tahu, sekarang lagi belajar. Sekarang lagi belajar. Kita dihina. Tahu rambu-rambunya gimana caranya menghadapinya? Tahu gimana caranya? Harus sabar. Fem. Kalau kita dijorokin orang begini, bagaimana caranya menghadapinya? Sabar. Bukan cuma sabar, tapi kita mengatakan alhamdulillah. Karena kita bisa meniru siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ajarannya, itu rambu-rambu ini yang di dalam kitab semua yang tebel ini semuanya. Isinya seperti itu. Gimana cara kita itu bertindak? Bagaimana kita berakhlakul karimah? Bagaimana semua orang senang? Harus seperti itu. Islam itu seperti itu. Bagaimana caranya kita hidup? Semua orang senang. Enggak ada yang tersakiti dengan ucapan kita. Ya, tidak ada yang tersakiti dengan tindakan kita. Nah, gitu. Enggak boleh kita bohong. Kita melaksanakan segala sesuatu harus sesuai dengan aturannya. Nah, itu tujuan kita itu. Nah, jadi semua yang kalian pelajari itu adalah supaya kita itu melewati ujian demi ujian itu dalam keadaan sukses. Sedangkannya bersabar, sabar. Jadi iman itu naik, turun. Kadang di atas, kadang namanya iman itu berarti fluktuatif. Jadi kadang tinggi, kadang turun. Yang pasti ketika bulan Maulid dari tanggal 20 sampai tanggal 30 itu lagi turun. Bisa pastikan itu. Kecuali bagi mereka yang enggak pulang, yang enggak keluar itu bagus. Mem. Jadi yang enggak pulang ahsan. Kalau tanya kepada Kak Ustaz, Ustaz yang enak pulang apa tidak? Enggak pulang. Demi keimanan, demi ketakwa, demi istiqomah. Kalau udah keluar itu susah. Mau jaga diri itu susah. Karena kita hidup zaman fitnah. Nah itu lihat saja. Fitnah itu apa? Sifatnya itu adalah suatu keadaan yang menyebabkan kita berdosa. Itu fitnah. Kita keluar saja. Ke gerbang aja udah lain. Apalagi jalan raya. Apalagi ke Bangil. Apalagi ke mall. Apalagi ke Dufan. Apalagi ke bandara. Nah, itu terus banyak. Itu macam-macam. Kecuali kalau gak mau terfitnah. Baca zikir, pegang tasbih itu sama matanya terpejam terus, nah gitu. Kalau mau selamat, ya udah nggak apa-apa pulang, tapi dan syarat ya, matanya harus terpejam. Nah, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh. Pegangnya apa Ustaz? Tasbih aja, tasbih gitu. Baru bisa, bisa nggak gitu? Sulit kan? Nah, kalau nggak bisa, ya baik sini aja. Karena Ustaz menghimbau. Ustadz menghimbau, Ustadz menganjurkan. Saya nggak mau kalian itu berdosa. Pikirkan, alangkah bahagianya orang tua kalian ketika telepon, bah, gak usah dibah, anak nggak pulang, mulut, tolong diridoin ya, gitu. Demi menjaga keimanan, keislaman, ketakwaan. Nah, biar kalian tahu nih, setan bilang, aduh, aduh, nah, itu setan tuh yang ngomong gitu, aduh. Udah direncanakan sekarang nanti begini, begini, begini. Tambah dekat, tambah banyak rencana. Siapa yang buat itu? Setan. Akhirnya pas na'udzubillah pergi ke mall, celakaan. Pergi in, na'udzubillah. Nah kita gak berharap. Kita gak berharap. Kita itu kalau mikir, mikir sesuatu yang jangan enaknya saja. Yang gak enaknya juga dipikirkan. Siapa yang bisa menjamin kalau kalian pulang itu gak terjadi apa-apa? Siapa bisa menjamin? Siapa bisa menjamin kalian pulang nanti enggak ada kecelakaan sampai balik lagi pondok karena orang, karena guru-guru kalian semua sayang kepada kalian. Siapa yang bisa menjamin kalian pulang sampai balik ke sini enggak kecelakaan? Ayo, siapa yang bisa menjamin? Enggak ada kan? Kalau itu kecelakaan jadi pikiran kamu, apalagi kecelakaan iman. Apalagi kecelakaan takwa, apalagi kecelakaan Islam, itu yang kita takutkan. Ayo, gimana? Pulang apa enggak pulang? Pulang apa enggak pulang? Ternyata setan itu luar biasa. Mem? Nah, jadi kalau mau pulang silakan pulang, tapi dengan syarat ya. Dua. Tangan selalu pegang tasbih. Mata selalu dipejamkan. Mulut selalu bertahlil, bertasbih dan bertahmid. Sudah, keluar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Terus gitu. Kecuali kalau suruh orang tuanya baru diam. Jangan ngomong kalau suruh orang tuanya. Ya. Dia ketika di base tadi mau subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Pegang tasbih terus. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Nah, ini yang kata Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman, orang itu enggak beriman benar-benar kecuali sampai dikatakan oleh masyarakat di sekitar, ini orang gila. Biarin kata orang gila. Buktikan kalau kamu itu orang gila, ayo biarin. Nanti, nah, nanti ada yang jaga di situ. Keluar mana izinnya? Kelihatan izinnya. Tasbihnya mana? Alhamdulillah. Berarti kata tepuk tangan berarti setuju kan? Bagus. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Kalau Ustaz mau ya, kalau kalian mau dinasihati, lebih baik gak pulang. Lebih baik. Tapi kalau harus pulang, kalau bisa, jangan malu-malu. Pengen tasbih saja. Dan jangan lupa, ya Allah, ya Mubdi, ya Hafid, ya Mu'izzu, ya Gawi. Itu baca 100 kali, karena itu adalah mencegah seseorang akan terjerumus ke dalam fitnah. Jadi pagi sudah langsung baca. Habis sholat subuh itu, baca apa? Sholat Bushra 41 kali. Setelah itu baca apa? Sholawatnya Abuya, bebasan biar enggak celakaan. Terus baca apa lagi? Bijahi Tuhan Rasul 100 kali. Baca apa lagi? Ya Allah, ya Mubdi, ya Hafid, ya Mu'izzu, ya Gawi 100 kali. Nah, kemarin Ustaz ketemu sama wali santri baik yang di Banjar, di Bali dan sebagainya. Mereka merasa khawatir. Dulu kamu bukan merasa senang dengan kedatangan kalian, enggak, merasa khawatir. Nah, kenapa? Karena Ustaz sudah ungkapin, masalahnya begini loh, Pak, Bu. Pak E, Mae semuanya. Ya. Kalau anak-anak itu pulang, nanti balik lagi pada kami. Kami itu repot lagi, mau nyucinya itu repot lagi. Nah, kenapa? Karena udah jauh keimannya. Kadang-kadang ada 3 hari langsung gak betah, ya kan? Kenapa? Itu kerak-kerak yang dibuat oleh setan itu. Nah, makanya Ustaz jelaskan kepada kalian, kepada mereka semuanya. Gimana beb kiatnya, beb? Oh, gampang. Saya sudah berpesan kok sama anak-anak semuanya. Begitu pertama kali ketemu sama orang tua, apa yang dilakukan? Cium. Tuh, minta ridhonya Allah, minta ridhonya. Nah, itu kan suatu mujahadah itu. Masya Allah, cium kaki berarti nurut nih ya sama orang tua. Gitu loh maksudnya. Nah, terus pertama kali ucapan yang diucapkan setelah salam. Apa itu? Umi, abah, bapak, ibu, pak e, mak e, tolong televisi itu letakkan di atas. Yang istel. Dan bu, tolong bu, aku datang sini untuk birrul walidain kok, gitu. Dan aku datang ke sini untuk mengamalkan dengan ilmu yang saya pelajari. Mau berdakwah kok, nah, ada gitunya. Jadi tolong arahkan saya seperti para guru-guru kami, karena hari ini hari guru ya, hari guru kan. Kok kalian nggak ucapkan apa-apa sih? Nah, jadi tolong apa yang diterapkan oleh guru-guru kami terapkan juga di sini. Jadi jangan lupa habis subuh jangan langsung tidur. Apa yang dilakukan? Baca wiridul latif, wirid sakran, semua. Udah itu, habis zuhur ada wirid enggak? Ada, walaupun sedikit. Habis asar ada wirid enggak? Ada, jangan dijamak-jamak sholatnya. Nah, jadi silakan tidur digodok, enggak jadi masalah. Karena di zaman fitnah itu lebih baik banyak tidur. Daripada bangun, daripada pergi ke mal-mal, jangan ya. Nah, terus habis maghrib ngapain? Baca Yasin, baca Ratib Haddad, baca Ratib Atos, baca itu. Bawa, kumpulkan abahnya, umiknya, semuanya, ibi, kita baca sama-sama. Dakwah itu namanya, Masya Allah. Bacakan kitab Ustaz Terapi Hati, ayo kita baca, Mi. Dengerin ya, Mi, ya. Aku yang baca, gitu. Jadi, bayangkan aja, Mi, aku sudah jadi ustazah, jadi seakan-akan isinya itu dari aku, Mi, gitu ya. Dengerin ya, baca. Mereka dengar, Masya Allah, luar biasa. Pasti masuk ke dalam hati itu. Luar biasa. Bisa semuanya? Bisa. Nah, setelah itu perjanjian langsung. Mi, tolong Mi. Aku sudah berjanji sama Ustaz Sujab. Sudah berjanji nanti kalau pulang gak mau pergi ke mall. Ingat, satu. Berjanji untuk gak pergi ke tempat-tempat wisata. Fem, yang boleh aku kenapa? Godoan tidur, silakan. Godaan makan, silahkan. Mem? Apalagi? Apalagi? Godaan mandi, silahkan. Mem? Nah, itu ya. Jadi selain itu jangan ya, tolong, tolong. Itu harapannya guru-guru kalian semuanya. Tapi insya Allah ini bukan terakhir, tapi insya Allah kita akan berjumpa lagi. Dan juga sebelum kalian pulang, kita akan berjumpa lagi kapan? Hari Sabtu malam Minggu. Kita akan ada kajian tentang haid dan nifas. Supaya kalian itu pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan tahu, ngerti. Jadi kasih tahu, Bu, ngerti gak haid nifas? Nah, kalau gak ngerti, jelasin. Nah, kalau sudah monopos, gak usah jelasin lagi. Nah, jadi kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk yang dibentengi dengan benteng yang sangat tebal, yang sangat kuat, yang sangat kokoh daripada fitnah akhir zaman. Sehingga kita tidak terpisahkan sama sekali daripada Nabi Muhammad SAW. Selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya. Waalaikumsalam. Salihah wa ala mana wa sallallahu al-Fatiha. Ya Rabbana atarafna.